من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 6 Rajab 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyyati wal Adhkar setiap Rabu subuh yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayu ya qayyum, ya rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ahibati hafizakumullah, kita sekarang membaca bab yang ke-61, yaitu penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, ijabatud du'ai mawqufatun ala tawaffuri syurutin wa intifai mawani'a. Pengabulan doa tergantung kepada terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Kita tahu bahwa doa niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengabulkan siapa saja orang yang berdoa. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian. Surat Al-Mu'min ayat 60. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah mengabulkan doa. Begitu juga ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Maka ini ayat juga memberikan pelajaran bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa. Begitu juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard." Yang artinya, siapakah yang mengabulkan doa orang yang sulit saat ia berdoa? Dan siapakah yang mengangkat, menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? A'ilahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada sembahan lain? Maksudnya hanya Allah yang mengabulkan doa-doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengabulan doa adalah pasti. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, sekarang permasalahannya adalah bukan pada itu, tapi pada sisi orang yang berdoanya. Kadang doa tidak dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi pada sisi orang yang berdoanya. Tidak terkumpul di dalam diri orang yang berdoa syarat-syarat sehingga tidak dikabulkan doanya. Tidak terkumpul dalam diri orang yang berdoa, tidak terhalang dari orang diri orang yang berdoa penghalang-penghalang, tidak hilang darinya penghalang-penghalang sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan mungkin dia tidak berdoa sama sekali karena ada penghalang-penghalang tersebut. Maka itulah yang ingin disampaikan oleh penulis pada bab ini. Allah Maha mengabulkan doa, tetapi tergantung orang yang berdoanya. Apakah orang tersebut mengumpulkan syarat-syaratnya atau tidak. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Taqaddama ma'na dzikru qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah terdahulu bersama kita penyebutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Wa bayanu ma fihi min dalalatin ala ijabatillahi liman da'ahu. Sudah dipaparkan pula penjelasan apa yang terdapat padanya dari dalil tentang pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa berdoa padanya. Ini sudah saya sebutkan tadi. Wa taqaddama ma'ana aidan istishkalu ba'd ahli al-'ilm lidzalik bi anna ba'd ad-da'in qad yad'u wa yas'alu Allah umuran qad la yara annahu tahaqqaqa lahu shay'un minha aw tahaqqaqa lahu ba'daha duna ba'd wa qad ajaba 'an dhalika ahli al-'ilm bi ajwidatin 'adidah taqaddama dhikru thalathatin minha. Dan kemudian sudah dikemukakan pula pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya, kemuskilan. Maksudnya kemuskilan adalah permasalahan yang dikemukakan ahli ilmu tentang itu. Ahli ilmu maksudnya para ulama. Yakni bahwa beberapa orang berdoa meminta kepada Allah sejumlah perkara namun tidak terlihat suatu kenyataannya atau minimal sebagiannya. Maksudnya ada orang berdoa tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah telah sudah janji Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, ini sudah dijelaskan. Lalu hal itu dijawab oleh para ulama dengan sejumlah jawaban. Dan tiga di antaranya sudah kita sebutkan. Tiga tersebut adalah yang sudah kita bahas, yaitu pada bab sebelumnya bahwa pengabulan bagi orang yang berdoa tidak dijamin mutlak diberikan secara langsung, ya, tidak dijamin mutlak diberikan secara langsung oleh Allah, tapi tergantung yang berdoa. Yang kedua yaitu doa mengandung amal saleh, sebagaimana amal saleh lainnya bisa diterima bisa tidak, begitu juga doa bisa diterima bisa tidak. Apabila amal saleh tersebut mengumpulkan syarat-syaratnya, maka doa juga demikian. Jika amal saleh tersebut mengumpulkan syarat-syaratnya kemudian diterima, maka doa juga demikian. Jika mengumpulkan syarat-syaratnya, doa diterima. Dan jika amal saleh tersebut menghilangkan penghalang-penghalangnya sehingga diterima oleh Allah, begitu juga doa menghilangkan penghalang-penghalangnya maka sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang kenapa orang berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga yaitu bagaimanapun Allah mengabulkan doa, baik langsung ataupun nanti di akhirat, ataupun Allah menghilangkan kesusahan yang setimpal dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tiga jawaban Kenapa orang yang berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, illa anna ahsana ma qila fi dhalik huwa anna ad-du'a sababun mutaqaddin atau muqtadin, afwan. Huwa anna sababa anna ad-du'a sababun muqtadin linailil matlub. Wa nailul matlub lahu syurutun wa mawani'. Fa idza hasalat syurutuhu wa intafat mawani'uhu tahaqqaqal matlub. Hanya saja sebaik-baik yang dikatakan tentang itu bahwa doa adalah sebab yang mengharuskan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Sementara meraih yang diinginkan itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Jadi, kenapa doa tidak dikabulkan? Maka jawabannya adalah doa ini merupakan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Jadi orang kalau berdoa, maka dia akan dapat sesuatu. Ya. Seperti rezeki, anak, harta, atau keinginan apapun. Nah, penyebab salah satu penyebabnya adalah doa. Sampai situ. Baik. Kemudian bahwa doa adalah sebab yang mengharuskan untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Sementara meraih yang diinginkan itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Orang ingin anak, maka dia berdoa. Sebabnya dia adalah berdoa. Orang ingin harta, sebabnya dia berdoa. Orang ingin kebaikan, sebabnya dia berdoa. Cuma keinginan yang diinginkan ini mempunyai syarat-syarat yang harus terkumpul dan mempunyai penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Ya, syarat-syarat yang harus terkumpul dan penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Jadi, apabila terkumpul syarat-syarat tersebut dan hilang penghalang-penghalangnya, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa penulis menyebutkan bab bahwa pengabulan doa tergantung terkumpulnya syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Wa illa fala. Yang artinya, tetapi jika tidak demikian, maka tidak pula terjadi. Maksudnya, kalau sesuatu yang diinginkan itu tidak terkumpul syarat-syaratnya, maka tidak akan terjadi. Doanya tidak dikabulkan. Kalau sesuatu yang diinginkan tersebut hilang syarat-syaratnya, maka terjadi. Kalau tidak hilang, maka tidak akan terjadi. Maksudnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Kama huwa sya'nu fi jamil amali shalihah." Sebagaimana urusan dalam semua amal saleh, wal azkarin nafi'ah dan zikir-zikir yang bermanfaat, la tuqbalu illa idza stawfal muslimu syurutaha. Ia tidak diterima kecuali seorang muslim memenuhi syarat-syaratnya menjadi penghalang-penghalang penerimaannya. Wabta'ada an mawani qabuliha. Amma idza wujida al-mani'u aw intafa syartu fa innal 'amala la yuqbal. Adapun bila ditemukan penghalang dan tidak terpenuhi syaratnya, niscaya amalnya tidak akan diterima. Begitu juga jika tidak terpenuhi syaratnya, penghalangnya tidak hilang, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والشأن في الدعاء كذلك فإن الدعاء في نفسه نافع مفيد. Urusan dalam doa sama seperti itu. Sesungguhnya doa itu sendiri adalah bermanfaat dan berfaedah. Jadi doa itu sebenarnya zat doanya dia bermanfaat. Cuma tinggal orang yang berdoanya sekarang mengumpulkan syaratnya atau tidak. Kemudian menghilangkan penghalang-penghalangnya atau tidak, sehingga doanya bermanfaat. Kalau seandainya tidak terkumpul syaratnya, maka tidak bermanfaat doanya. Kalau seandainya tidak hilang penghalang-penghalangnya, maka tidak bermanfaat doanya. Wa huwa miftahun li kulli khairin fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya doa itu sendiri adalah bermanfaat dan berfaedah. Ia adalah pembuka bagi semua kebaikan dunia akhirat. Lakinnahu yastad'i quwwata himmatid da'i. Akan tetapi ia memerlukan kekuatan tekad dari orang yang berdoa. Ya, dan ini salah satu syarat dikabulkannya doa. Harus orang yang berdoa mempunyai keyakinan bahwa Allah mengabulkan. Mempunyai rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabulkan. mempunyai kekhusyuan kepada Allah saat berdoa, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sihhat azimatihi, dan kebagusan dan kebenaran kesungguhannya. Ini tidak boleh berdoa ragu-ragu. Nah, ini syarat dalam berdoa sehingga dikabulkan. Wa husna qasdihi, dan kebagusan tujuannya, maksudnya. Wa bu'dahu 'anil umur allati tamna'u minal qabul, serta jauhnya dari perkara-perkara yang menghalangi untuk diterimanya amal diterimanya doa tersebut. Di sana ada perkara-perkara yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi harus sekali lagi diingat, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu penyebab tidak dikabulkan atau belum dikabulkan adalah orang itu sendiri, orang yang berdoa itu sendiri. Kalau seandainya syarat-syaratnya terkumpul ataupun penghalang-penghalangnya hilang, maka doanya dikabulkan. Ya, jadi jangan salahkan doanya atau jangan salahkan Allah yang kita berdoa kepadanya. Seperti orang mengatakan, ah berdoa sama kamu, sama Tuhanmu lambat, mendingan minta sama Yesus, dapat. Ya, ini dia tidak faham perkara doa. Oh, perkaranya bukan ada pada Allah. Allah maha luas, Allah maha kuasa, Allah maha pemberi, Allah maha pemalu, Allah maha pemurah. Allah memberikan siapa yang minta kepadanya. Cuma permasalahannya adalah orangnya itu sendiri yang menahan dari doanya dikabulkan oleh Allah. Si pendoanya itu sendiri yang tidak terkumpul di dalam dirinya syarat-syarat sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang berdoa itu sendiri yang tidak menghilangkan halangan-halangan sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Taib, kemudian beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu ay du'aa min aqwa al-asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam Al-Qayyim nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan terkenal dengan panggilannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau pakai al, pakai l, Ibnul Qayyim saja. Ibnul Qayyim rahimahullah. Tapi kalau enggak pakai l, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, harus di belakangnya pakai Al-Jauziyah. Jadi dua itu panggilan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Ya. Dan ini orang berbeda dengan Ibnul Jauzi, beda lagi. Ibnul Jauzi ulama Islam abad ke-4 atau abad ke-5 Hijriah. Ya. Lebih dahulu daripada Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi kalau ingin menyebut Ibnul Qayyim, sudah pakai L berarti Ibnul Qayyim. Nah, kayak ini kan Ibnu Al-Qayyim, dia pakai L, Ibnul Qayyim. Kalau tidak ingin pakai L, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa disebut Ibnu Qayyim? Karena Muhammad ini, beliau ini adalah cucu dari seorang kakek yang meneliti di sebuah madrasah yang bernama di daerah Al-Jauziyah. Jadi beliau ini seorang cucu dari seorang yang terkenal, yaitu seorang yang meneliti dan mengoreksi, memeriksa sebuah sekolahan di daerah Al-Jauziyah. Qayyim itu artinya yang menilai sekolahan. Qayyim itu artinya yang menilai. Al-Jauziyah artinya yang, artinya sebuah daerah. Ibnu artinya adalah anak. Cucu dinamakan anak. Ya. Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sebabnya kenapa beliau dinamakan Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau terkenal dengan murid dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Dan beliau terkenal dengan kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat karena penelitian beliau yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Beliau mengatakan, sungguh iya, yakni doa termasuk sebab yang paling kuat untuk menolak perkara yang tidak disukai dan mendapatkan apa yang diinginkan. Maksudnya, kita ingin sebab, kita ingin akibat, caranya berdoa. Kita ingin kebaikan, caranya berdoa. Kita ingin jauh dari keburukan, caranya berdoa, sebabnya berdoa. Ingin mendapatkan akibat, harus mengerjakan sebab. Sebabnya adalah doa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walakin qad yatakhallafu anhu atharuh. Yang artinya, akan tetapi terkadang pengaruhnya tidak ada bersamanya. Maksudnya orang berdoa tapi tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengabulannya. Imma li dha'fin fi nafsih bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fihi minal udwan. Hal itu mungkin disebabkan oleh kelemahan pada doa itu sendiri. Ya, di sini pada sebabnya adalah salah satu doa tidak dikabulkan karena doanya lemah. Bukan orangnya yang berdoa, doanya lemah. Kenapa? Misalnya doa tersebut tidak disukai oleh Allah karena mengandung permusuhan. Ini sebab pertama. Jadi bermasalah pada doanya, bukan pada orang berdoa. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allahi wa jam'iyyatihi 'alaihi waqta ad-du'a. Yang artinya, atau karena kelemahan hati dan tidak menghadap kepada Allah serta konsentrasi ketika berdoa. Nah, ini masalahnya ada pada siapa? Si pendoa, orang yang berdoa. Kalau tadi ada pada doanya, ini masalahnya ada pendoa. Kemudian, fayakunu bimanzilatil qaus ar-rakhwi jiddan fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan wa imma lihusulil mani' minal ijabah. Oleh karena itu dia mirip seperti anak panah yang sangat lunak, di mana ia akan keluar dari busur dengan sangat lamban dan melenceng. Anak panahnya busurnya sih kokoh bagus. Anak panahnya kemenyek. Nah, itu sama tuh. Ya. Jadi doanya kuat, tapi yang berdoa tidak kuat. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, wa imma li husulil mani' minal ijabah. Kata beliau, atau adanya penghalang untuk dikabulkan. Ya, adanya penghalang untuk dikabulkan. Min aklil haram wa dhulm wa rainiz dhunub 'alal qulub واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. Seperti kata beliau, penghalang-penghalangnya seperti makanan yang haram. Maksud makanan yang haram, baik dia memakan makanan yang haram atau memakan makanan yang dibeli dengan uang yang haram, termasuk di dalamnya juga minuman, atau berbuat kezaliman terhadap orang yang belum dia selesaikan, doanya tidak dikabulkan. Seperti dua orang yang bertengkar, doanya tidak dikabulkan. Selama dia bertengkar, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Warainu dzunub 'alal qulub, dan tertutupnya hati, ya, selaput dosa pada hati. Wastila'il ghaflah, dan penguasaan kelalaian, serta wallahu, serta wasyahwah, kelalaian serta syahwat, wallahu yang melalaikan, wa ghalabatiha 'alaiha, ya, kama huwa fi mustadrak al-hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mustadrak al-Hakim. Ini salah satu kitab hadis. Min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'an min qalbin lahin ghafil, min qalbin ghafil lahin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, mintalah kepada Allah sementara kamu sangat yakin akan dikabulkan. Ini berarti yang bermasalah apanya? Doanya atau orang yang berdoanya? Yang diperintahkan di sini doanya atau orang yang berdoanya? Orangnya. Ya. Dalam keadaan kamu sangat yakin dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Nah, ini menunjukkan yang jadi masalah adalah orang yang berdoanya. Orang yang berdoanya. Dia yakin atau tidak? Dia sedang khusyuk atau tidak? dia tetap hatinya atau tidak saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang kata ketika mau berdoa dia ragu-ragu. Ya, berdoa dia kepada Allah, berikanlah saya rezeki, tapi ragu-ragu dia. Allah mau ngasih saya rezeki enggak ya? Ragu-ragu. Atau ada sebagian orang yang berdoa dia tidak mempunyai tekad yang kuat. Bukan ragu-ragu, tapi tidak mempunyai tekad yang kuat. Seperti misalkan dia berdoa nyoba-nyoba. Ya, ingin dapat anak, harta, rezeki ataupun kebaikan apapun, dia coba berdoa kalau pina. Ini enggak punya tekad yang kuat. Ya. Nah, ini bermasalah pada doanya, bermasalah pada orang yang berdoanya, afwan, pada orang yang berdoanya. Fa hadhihi dawa'un nafi'un muzilun lidda' walakin ghaflatul qalbi 'anillah tubtilu quwwatah. Ini adalah obat yang bermanfaat. Maksudnya doa itu obat yang bermanfaat dan menghilangkan penyakit, akan tetapi kelalaian hati terhadap Allah membatalkan kekuatannya. Ya, kelalaian hati terhadap Allah membatalkan kekuatannya. Wa kadzalika aklul haram. Demikian pula memakan yang haram, yubtilu quwwatahu wa yudhaifuha, bisa membatalkan kekuatannya, yaitu kekuatan doa, dan melemahkannya. Kama fi sahihi Muslimin min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, faqala ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Seperti disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang Dia perintahkan kepada para utusan, itu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maksudnya begini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengerjakan sesuatu. Dan sesuatu ini sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa perintahnya? Yaitu Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu perintah Allah kepada siapa? Para rasul. Itu juga perintah Allah kepada seluruh orang beriman. Karena kan hadisnya begitu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan dengan sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, perintah dari Allah untuk para rasul adalah makan yang baik-baik dan beramal saleh. Nah, ini berarti juga perintah untuk orang-orang beriman, makan yang baik-baik dan beramal saleh. Taib. Di sini ada pelajaran menarik pada ikhwah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Ini perhatikan. Kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Makanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal. Baik itu zat makanannya ataupun uang yang dibeli dengannya halal. Maka itu sangat berpengaruh kepada semangatnya seseorang dalam beribadah kepada Allah. Makanan yang baik, baik zat makanannya halal atau dibeli dengan uang yang halal, akan menciptakan semangat dalam beribadah kepada Allah. Akan menciptakan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada orang yang malas ibadahnya, coba koreksi. Mungkin ada makanan, minuman yang haram yang kita makan. Baik zatnya ataupun harta yang kita beli dengannya makanan, minuman tersebut. Karena lihat di sini, ada semacam erat, kaitan erat. Yaitu, makanlah makanan yang halal dan beramal solehlah. Amal soleh akan tercipta ketika dia makan makanan yang halal. Semangat beribadah, sholat di masjid, sholat lima waktu, baca Quran, semangat beribadah. Ketika dia benar-benar memperhatikan apa yang dia masukkan dalam tubuhnya. Kenapa demikian? Karena ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suht fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi buat orang malas. Ya, jadi buat orang malas. Inginnya megang handphone aja, megang mushaf enggak mau. Malas. Kenapa? Karena ternyata makanannya haram. Minumannya haram atau dibeli dengan uang yang haram. Nah, ini hati-hati para ikhwan. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang dianugerahkan kepada kalian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ilas-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dzalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyebutkan tentang seorang lelaki yang lama melakukan safar. Safar salah satu madhinnatu qabuli du'a. Safar salah satu keadaan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rambutnya kusut dan badannya berdebu. Rambut kusut dan badannya berdebu juga madhinnatu qabuli du'a. Salah satu kiat agar dikabulkannya doa. Rambut kusut, badan berdebu. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Allah berfirman kepada para hambanya, kepada para malaikat, "Unzuru ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubra." Ma arada haula. Wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu lusuh. Apa yang mereka inginkan? Aku pasti kabulkan. Nah, menunjukkan bahwasanya debu, kusut dan berdebu ini salah satu keadaan yang diharapkan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika antum kerja, mungkin kerja capek, letih ya. Untuk menafkahi keluarga penuh dengan debu, keringetan, lusuh ya. Ratu kita kan di rumah enak-enak. Ya. Ratu kita kan di rumah enak-enak, istri kita di rumah. Bukan enak-enak, maksudnya dia di rumah gitu. Ngatur keluarga, ngatur rumah tangga, ngatur anak, mencuci pakaian. Maka kita di luar yang penuh dengan lusuh, debu, dan semisalnya. Maka pada saat itu berdoalah kepada Allah. Itu salah satu keadaan kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjulurkan kedua tangannya. Yamuddu yadayhi ilas-sama', kedua tangannya ke langit. Dan menjulurkan kedua tangan ke langit, ini salah satu keadaan diharapkan, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul dari Salman Al-Farisi atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu jika seorang hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian dikabulkan dengan sesuatu yang kosong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Diharapkan doa dikabulkan ketika mengangkat kedua tangan. Lalu dia seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Artinya dia juga mengerjakan ini agar dikabulkan doanya oleh Allah. Orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, maka diharapkan dikabulkan doanya oleh Allah. Seperti misalkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman, yang artinya dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Salah satu kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah berdoa dengan nama-nama yang husna. Lihat keadaan safar penuh dengan lusuh debu, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian mengucapkan asmaul husna, semestinya ketika orang mengumpulkan adab-adab berdoa ini dikabulkan doanya semestinya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Ini juga anak-anak, perhatikan. Anak-anak kadang-kadang pembabal gara-gara dimakani oleh orang tuanya makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, hati-hati. Lalu bagaimana dikabulkan untuk itu doanya? Lalu bagaimana dikabulkan untuk itu doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa ada kadang-kadang orang yang berdoa, doanya sudah mengumpulkan syarat-syarat, tapi tidak menghilangkan mawani, penghalang-penghalang. Maka harus menghilangkan mawani dulu, menghilangkan penghalang-penghalang dalam dirinya sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa asyara salawatullahi wa salamuhu alaihi fi hadzal hadits ila adabi du'a wa ila al asbab allati taqtadi ijabatuhu wa ila ma yamna'u min ijabatihi wal hadits fihi dalalatun 'azimah wa isharatun nafi'ah fi hadzal bab sayati bayanuha lahiqan insyaallah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis ini tentang adab-adab berdoa dan sebab-sebab pengabulan doa serta penghalang-penghalangnya. Maka hadis ini mengandung petunjuk-petunjuk yang agung, isyarat-isyarat yang bermanfaat dalam permasalahan ini, seperti akan datang penjelasan insyaallah taala. Nanti dijelaskan hadis ini secara khusus oleh Syekh hafizahullah taala. Baik, kemudian penulis mengatakan wa mimma yadullu ala anna ad-du'a mutawaqqifun fi qabulihi ala wujudi syurutin wa intifa'i mawani'a ma thabata fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'utu falam yastajab li. Di antara perkara yang menunjukkan pengabulan doa terkait dengan keberadaan syarat-syarat dan ketiadaan penghalang-penghalang adalah apa yang disebutkan dalam as-sahihain dari hadis Rasulullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dikabulkan untuk setiap kalian selama tidak terburu-buru. Dia mengatakan aku telah berdoa namun belum dikabulkan. Ya, ini juga menunjukkan bermasalah pada doanya atau orang berdoanya? Hah? Orangnya. Orangnya karena dia mengatakan saya sudah berdoa tapi mana pengabulannya? Saya sudah berdoa tapi mana pengabulannya? Ini masalah pada orang doanya. Ini orang tergesa-gesa. Kenapa disebut tergesa-gesa? Padahal dia sudah berdoa 10 tahun. Karena Allah lebih tahu maslahat yang baik untuknya. Dia minta anak, ternyata 10 tahun belum dikasih anak. Allah lebih tahu maslahat, kepentingan baik untuk dirinya dibandingkan dirinya sendiri. Karena manusia tidak mengetahui akan hal gaib. Diberikan penyakit oleh Allah, berdoa 10 tahun, belum diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih tahu. Makanya orang yang mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan ini seakan-akan tergesa-gesa. Karena Allah yang lebih tahu baik untuk dirinya. Kadang-kadang ada orang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia selamatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujub, tidak sombong. Ya, akhirnya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kepada Allah enggak pernah disembuhkan. Agar tadi dia selalu bersyukur, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin diberikan kesehatan, nyaman, lapang, hidup tentram, ya, akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya dia ujub sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menggunakan kesehatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah di sini terdapat orang tersebut tergesa-gesa telah menuduh Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal Allah bukan tidak mengabulkan doanya, tetapi Allah mempunyai hikmah dalam penciptaannya untuk kemaslahatan orang tersebut. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, orang yang mengatakan bahwa saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan ini sebagai orang-orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Baik. Wa thabata fi sahihi Muslimin anhu anhu sallallahu rahimahullah anna Rasulul anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil qila ya Rasulullah ma al isti'jal qala yaqulu da'awtu falam ara yastajib li fayastahsiru 'inda dhalik wa yad'u du'a. Disebutkan dalam sahih Muslim dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda senantiasa dikabulkan untuk seorang hamba selama tidak berdoa akan dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah, ini kurang terjemahannya. kurang terjemahannya itu. Senantiasa dikabulkan untuk seseorang hamba selama dia tidak berdoa akan dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan selama, nah itu dia, selama tidak tergesa-gesa. Kurang di situ terjemahannya. Selama tidak tergesa-gesa. Benar kurang enggak terjemahannya? Hah? Nah, kurang. Kurang terjemahannya. Ya, selama tidak tergesa-gesa. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apakah ketergesaan tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang berkata, aku telah berdoa, aku telah berdoa, namun belum dikabulkan untukku. Lalu dia berputus asa saat itu dan meninggalkan doa. Nah, ini sebab kenapa ketergesaan termasuk penghalang doa. Karena orang kalau sudah tergesa-gesa, akhirnya apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa, enggak berdoa. Akhirnya tidak dikabulkan. Karena enggak berdoa lagi. Gitu ya. Nah, ini kenapa tergesa-gesa penghalang doa. Karena orang kalau sudah tergesa-gesa, akhirnya belum dikabulkan, putus asa. Kalau sudah putus asa, tidak mau berdoa. Kalau sudah tidak mau berdoa, ya mana Allah mau mengabulkan Allah Subhanahu wa taala? Mana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan kalau tidak berdoa? Nah, inilah yang disebut penghalang doa, tergesa-gesa. Makanya ada perkataan menarik, perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ma yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fal ijabatu ma'ahu." Aku tidak resah dengan doaku tidak dikabulkan, tapi aku resah dengan doaku. Karena kalau aku diberikan petunjuk untuk berdoa, maka aku yakin niscaya pengabulan bersama doaku tersebut. Aku tidak resah ketika doaku tidak dikabulkan, tapi aku resah ketika aku tidak berdoa. Karena apabila aku diberikan petunjuk untuk berdoa, niscaya pengabulan doa bersamanya, bersamaan dengan doa tersebut. Ini fikih, fikihnya para ulama salaf. Ya. Karena beliau yakin orang yang berdoa pasti dikabulkan. Tinggal masalahnya sekarang dia mau berdoa atau tidak. Nah, kadang-kadang orang putus asa berdoa. Kenapa? Karena tergesa-gesa tadi. Nah, itu dia. Dalam Al-Musnad disebutkan dalam sanad, dengan sanad yang jahid dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil." Seorang hamba akan senantiasa dalam keadaan baik selama tidak terburu-buru. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang terburu-buru?" Beliau bersabda, "Yaqulu da'autu Rabbi falam yustajab li." Seseorang berkata, "Aku telah berdoa kepada Rabbku dan belum dikabulkan untukku." Nah, ini hati-hati ya, sifat seperti ini. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Fasti'jalul ijabah afatun minal afat tamna'u tarattuba atharid du'a 'alaih." Terburu-buru merupakan salah satu penyakit yang mencegah adanya pengaruh doa atasnya. "Haitsu innal musta'jila indama yastabti'ul ijabata yastahsiru wa yad'u du'a." Yang artinya, di mana orang yang terburu-buru ketika lamban dikabulkan, niscaya putus asa dan akhirnya meninggalkan doa. "Wa yakunu bidzalika kama yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah bi manzilati man badara badran aw gharasa gharsan faj'ala yata'ahaduhu wa yasqihi falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu ahmalahu." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang yang menebar benih, menanam tanaman, lalu dia merawatnya dan menyiramnya. Ketika lamban mencapai kesempurnaan dan hasilnya, maka dia pun meninggalkannya dan mengabaikannya. Ini sama kayak orang antri. Dia sudah ngantri gitu. Ya, ya ada dua. Di sini jalan cepat. Sedang ngantri dia lama. Ya. Akhirnya dia pindah. Ternyata yang pindah di sini lambat lagi, di sini cepat. Dia pindah lagi ke sini. Ya. Ternyata di sini lambat lagi, terus seperti itu. Akhirnya lambat semua, pulang dia. Enggak jadi dapat. Coba dia istiqomah di sini saja ngantri. Maka dia akan dapat. Nah, sama seperti itu ya. Kama anna fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahim isyaratan ahra ukhra ila mani'in min mawani' qabulid du'a. Demikian pula dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis terdahulu, selama tidak mendoakan suatu dosa dan memutuskan hubungan kekeluargaan, terdapat isyarat lain akan salah satu penghalang di antara penghalang-penghalang penerimaan doa, wahwa alla yad'ul insanu bismin aw ma'siyatin aw su'in yalhaquhu aw yalhaqu ghairahu. Artinya yaitu hendaknya seseorang tidak mendoakan suatu dosa atau maksiat atau keburukan yang menimpanya atau menimpa selainnya. Wa hadza min hikmatillah tabaraka wa ta'ala wa lutfihi bi khalqihi. Walau annahu subhanahu ajaba al-'abda fi kulli ma yurid wa yatlub li anna dhalika la adda dhalika ila wuqu'i mafasid 'adidah lahu aw li ghairihi. Dan ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kelembutannya terhadap ciptaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan bagi seorang hamba semua permohonan yang dia inginkan atau dia tuntut, niscaya hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat banyak bagi orang yang berdoa atau yang selainnya. Kama qala subhanahu walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khaila qudhiya ilaihim ajaluhum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia akibat keterburuan mereka akan kebaikan, niscaya mereka akan diputuskan bagi mereka ajal-ajal mereka. Coba kalau ada orang berdoa minta keburukan, ya Allah, matikan si fulan. Langsung mati. Wah, bahaya itu. Dikabulkan. Makanya enggak boleh berdoa dengan meminta keburukan, memutuskan hubungan rahim atau semisalnya. Allah taala walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu man fihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang artinya, sekiranya al-haq yaitu Allah mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusaklah langit dan bumi. Kalau seandainya dikabulkan seluruh doa, rusak langit dan bumi. Ya. Contoh misalkan, ya Allah, hancurkanlah bangunan yang ada di sekitar Ka'bah. Hancur semua. Maka kerusakan yang ada di bumi. Qala ta'ala wa yad'ul insan bisyarri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, manusia berdoa dengan keburukan pada doanya akan kebaikan, dan sungguh manusia itu tergesa-gesa. Ini maksudnya adalah sifat buruk manusia. Sifat buruk manusia salah satunya adalah dia berdoa minta keburukan gara-gara dia putus asa. Contoh, motor sudah naik bengkel 2 kali. Biar tukang bengkel, nah ini sudah bagus, pakailah. Pakai. Hanya 5 menit, mogok pulang. Maka dia langsung berdoa kepada Allah. Yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Dia berdoa keburukan. Mati jekin sudah kan nih. Ya. Seperti dia minta kebaikan gara-gara dia putus asa. Sering sebagian orang kalau sudah putus asa, sudah patah semangat, sudah dia minta keburukan sebagaimana dia minta kebaikan. Karena putus asanya. Nah, dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa 3 penghalang doa. Siapa yang bisa menyebutkannya? Makan haram, terburu-buru, berputus asa. Makan haram, terburu-buru, terburu-buru, kemudian enggak, bukan terputus asa. Barusan kita baca. Berdoa dengan keburukan. Berdoa meminta keburukan. Ini penghalang-penghalang doa. Ya. Ini penghalang-penghalang doa. Yang pertama apa? Makanan yang haram. Yang kedua, tergesa-gesa. Yang ketiga, berdoa dengan sesuatu yang buruk. Nah, ini ya, para ikhwah, dengan ini kita akhirnya tahu apa saja syarat-syarat dikabulkannya doa dan apa saja penghalang-penghalang dihalanginya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yu'lam anna an-nusus qad dallat ala ijabati ad-du'a mawquufatun ala tahaqquqi syurutin wa intifai mawani'a wa qad asyartu ila ba'dihha wa sayati dzikru jumlatin minha insyaallah. Dan ini diketahui sesungguhnya nas-nas telah menunjukkan bahwa pengabulan doa terkait dengan adanya syarat-syarat. Kalau syaratnya terkumpul, maka doanya dikabulkan. Dan hilangnya penghalang-penghalang. Kalau penghalangnya hilang, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana sebagiannya setelah disitir terdahulu dan yang lainnya akan disebutkan mendatang insyaallah. Kalau syarat-syaratnya sendiri apa tadi Pak Pariyako? Itu kan tadi penghalang-penghalangnya. Syarat-syaratnya apa? Hah? Apa? Ngangkat tangan. Yakin. Apa lagi? Makanan yang halal sudah itu termasuk daripada menghilangkan penghalang. Yakin, ya, yang sudah kita sebutkan tadi di sini hadis-hadisnya. Yakin, kemudian tidak lalai. Ya. Ini syarat-syaratnya agar doanya dikabulkan. Nah, penghalang-penghalangnya tiga tadi, makanan haram, kemudian tergesa-gesa, kemudian berdoa dengan sesuatu yang diharamkan, berdoa dengan sebuah dosa. Nah, ini para ikhwan. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada bab yang ke-62, Syekh menjelaskan lebih dalam lagi tentang orang yang tadi bersafar lama, kemudian berdoa, ternyata doanya tidak dikabulkan. Artinya bab 62 ini sebenarnya penjelasan lebih dalam dari bab 61. Ya, penjelasan lebih dalam dari bab 61. Nah, termasuk syarat paling utama ikhlas. Orang kafir gak diterima doanya. Termasuk syarat paling utama dikabulkan doa adalah ikhlas. Orang musyrik tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diterima itu berarti istidraj. Ya, penguluran waktu dari Allah agar dia nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah selesai bab 61. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.